lobat no nganyang kang mumun, lobat no resep kang mumun, lobat no bogok kang mumun, lobat no gelok ku mumun. Wadah rumah saya sepongnya suka nadada ngagedu rasa cinta. Nyata cinta dekat dengan ini.